Apa yuk? Gua juga tidak. Kalau kalian tanya kenapa jadi mutada, ingat definisi mutada. Kalau kalian tanya jadi apa khobar, ingat definisi khobar. Kalau ini jadi fa'il, ingat definisi fa'il. Kalau ini jadi berfa'il, ingat juga berfa'il itu apa definisinya, ya semuanya harus ingat. Kalau tak ingat berarti tidak bisa. Hah? Ya. Karena isim rafa yang isim tanda itu berupa dhohir atau dhamir. Baik. Bisa. Ini dhamir rafa yang terletak. Kosong dari apa ini? Sampai lagi. Dhamir rafa. Fadil. Yang kosong dari amin. Lagi. Masih bar satu kali yang sudah macet. Ya, nah. Nanti yang macet-macet. Saya kelompokkan sendiri dalam satu tempat untuk. Ya, nah. Ya saya tahu apa persen yang macet, apa persen yang bisa jalan, ya tidak nyam saja, ya. Nah, dan bukan waktunya sim cun, waktunya sim yang manis, sim manis itu ialah sim yang memuaskan. Nah, karena bisa jawab. Wa jadi mutada. Mengapa jadi mutada? Karena itu merupakan yang kosong dari amir-amir lagi. Atau mana? Amir apa? Ya, kosong dari. Karena tadi pada pembagiannya kalian bisa langsung terpoin ke pembagian itu, ya. Supaya terlalu banyak jawab, ya. Baik. Terus dulu, kejarlah. Yuk. Oba, mengapa jadi oba? Karena isim rafa yang melengkapi makna mutada. Baik. Tanda apanya, Mas? Apa? Kenapa? Tanda apa doang? Isim rafa nun qari. Oh. Yang kedua, yang keempat yang misalnya dua akhla, kebelabat, dua, sedia pak, sedia. Mengapa dia sedia? Seberapa yang kosong dari ambil lagi? Nah, apa kata bapaknya? Hah? Buat tanda apanya, Pak? Enggak ada mabni. Kayaknya ya langsung ada dhamir rafa, ya. Karena isim dhamir rafa panggil Ahmad. Ahmad, jadi apa? Kenapa itu, Pak? Tanda apanya? Kenapa tanda doma? kemarin dari Syaikhin. Saya yang mustahil. Bungkulana bung. Nama yang tidak. Baik. Ulama itu siapa? Kenapa dia suka? Baik. Tanda apa ya? Kenapa itu kawan? Baik. Baik. Kenapa itu kawan? Kenapa itu sudah mencari? Apa tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu mana sahaja. Tapi ya, bunda muslimat, bunda. Jadi apa? Jadi apa? Mutada. Kenapa jadi mutada? Ya. Yang bapak pada berlaki muslimat kali. Hah? Tidak, Pak? Bukan. Kenapa jadi bukan? Nah, tanda apanya? Loh, tanda apanya? Muslimah itu, tanda apanya? Domba. Kenapa? Tanda domba? Sama? Sama? Mana salim? Apa yang mana salim itu? Sedikit galak. Ya, jangan tebak ya. Sama dia diakhiri oleh? Alidan? Tak, dan Mohidu. Ibrahim? Ini kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, yakni Arabu bin Alim. Ini kemudian syari kalimah yang ada rompaknya dengan menggunakan Alim. Yakni Alim bin Bala, Umar Rajulan, Umar jadi apa itu ya? Bada, kenapa jadi apa itu ya? Tauhid, Rajulan, jadi apa? Mengapa jadi apa? Belakang makna musada. Baik, tanda rafanya? Kenapa sekali? Apa yang sebenarnya? Yang menggunakan makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna. Yang pertama yang saya mendapat adalah Rukun Simona. Oh, tidak apa? Tidak, benar-benar? Ya, baik, Rukun Simona, tidak apa? Hoba. Kenapa tidak hoba? Baik, tanda apa ya? Kenapa tidak mau? Apa yang mendapat salim? Hah? Hanya itu apa? Hah? Hanya itu apa? Hah? Eh? Tiga nggak boleh? Hah? Tapi dari dua. Apa kamu mau kembali? Dua. Ketambahan mau dan lupa dan mana yang perlu untuk laki-laki. Yang menunjukkan mana lebih dari dua laki-laki ya dengan tambahan mau dan lupa ketika apa ya dan ketika ketika nasabat. Ala qaul khamsa huwa huwa asuka huwa jadi apa? Huwa jadi apa?